Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan sebuah kitab penting di dalam mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis rahimahullahu ta'ala yaitu Al-Imam Al-Allamah Muwafaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudama Al-Maqdisi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, menyebutkan dalam buku ini prinsip-prinsip terpenting dalam akidah Islam. Barang siapa berpegang teguh dengannya, dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia termasuk dalam golongan-golongan yang sesat, bahkan sebagiannya sampai pada tingkat kekafiran. Jadi inilah urgensinya mengapa kita harus belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum dan secara khusus buku yang sangat bagus ini dan telah direkomendasi oleh sejumlah ulama Ahlus Sunnah. Dan kita akan banyak bersandar pada penjelasan atau syarah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, dua pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaidah-kaidah umum di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaidah-kaidah umum di dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan mulai memasuki perincian dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini penting sekali jemaah sekalian, karena faktanya ini termasuk penyimpangan yang paling banyak tersebar, yaitu penyimpangan di dalam beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan dahsyatnya penyimpangan ini bukan hanya orang-orang awam, tapi tidak sedikit orang-orang yang sudah mendalami ilmu agama, baik dari zaman dulu maupun zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, tidak sedikit pula mereka yang sudah sampai menimba ilmu di Timur Tengah, di sekolah-sekolah yang resmi atau di sekolah-sekolah yang semisal pondok pesantren, sehingga tidak jarang mereka bergelar LC, MA, doktor, bahkan profesor, tapi menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Dan makanya ini menjadi lebih penting lagi. Menjadi lebih penting lagi untuk kita pahami, karena tidak sedikit orang yang sudah belajar masih menyimpang, masih tersesat. Dan kita enggak perlu heran, karena sebagaimana kata para ulama dahulu, terkadang ada orang-orang u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka dianugerahkan kecerdasan, tapi tidak dianugerahkan hidayah. Jadi belum tentu orang yang cerdas itu mendapatkan hidayah. Hidayah itu bukan soal kecerdasan. Hidayah itu adalah hubungannya dengan kesucian hati, kebersihan jiwa. Artinya kita harus berusaha mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kesesatan. Makanya kalau kita baca dalam sejarah munculnya firqah-firqah, itu sangat mengherankan sebenarnya. Karena pembesar-pembesar firqah ini, itu orang-orang cerdas semuanya. Gak ada yang bodoh. Orang-orang cerdas. Menghafal Quran, menghafal hadis. Lalu di mana letak kesalahan mereka? Dalam pemahaman. Mereka bersandar pada akal mereka, pada kecerdasan mereka, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Itulah akar. Walaupun seseorang itu cerdas, banyak hafalannya, tapi dia tidak merujuk kepada pemahaman salaf, dia pasti tersesat. Karena hanya ada satu jalan kebenaran, mengikuti generasi salaf. Ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, sebagaimana dulu kita tidak heran, yang tersesat itu orang-orang cerdas sebenarnya, hafalannya kuat, sekarang pun jangan heran. Walaupun dia LCMA atau doktor profesor, walaupun dia dai sejuta umat, sejuta viewer, sejuta penonton, yang paling ngetop di YouTube, di medsos, salah tetap salah. Kalau menyelisih ahlu sunnah wal jamaah, tetap kita katakan salah. Dan wajib bagi kita mengingatkan umat. Dan itulah tanda cinta sebenarnya. Kalau ada orang bersalah, kita ingatkan. Kalau kita biarkan dia, namanya enggak sayang. Tidak cinta kepadanya. Kita biarkan kesalahannya. Diikuti oleh banyak orang. Makin banyak yang mengikuti kesalahannya, makin banyak dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Walaupun mereka mungkin marah, tersinggung, dan menuduh macam-macam, ketika kita mengingatkan kesalahan mereka, terserah. Bagi kita, yang namanya kesalahan, agama mengajarkan kepada kita untuk diluruskan, untuk dilakukan nahi mungkar kepadanya, untuk diingatkan. Dan sekali lagi, itulah sebenarnya tanda cinta yang hakiki, tanda sayang yang sebenarnya. Kalau kita biarkan saja, dia dalam kesesatan, dia salah, kita enggak tegur, kita enggak ingatkan, kita tidak ingatkan umat akan kesalahan tersebut, berarti kita enggak cinta kepada mereka. Berarti kita tidak sayang kepada mereka. Dan enggak usah peduli apapun yang mereka katakan, walaupun mereka tersinggung, walaupun mereka marah, walaupun mereka sebut dan katakan sebagai apa namanya? Pemecah belah umat lah, atau suka mencari-cari kesalahan sesama muslim, suka menyesat-nyesatkan sesama muslim, terserah. Yang penting kita bicara berdasarkan dalil. Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi SAW, seperti ini pemahaman salaf. Dan insyaAllah, pada kesempatan ini akan kita buktikan dari penjelasan para ulama salaf dari kitab ini. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu mukaddimahnya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, Alhamdulillahil mahmud bikulli lisan. Segala puji bagi Allah yang layak dipuji oleh setiap lisan. Al-ma'bud fi kulli zaman. Yang pantas disembah, bahkan hanya dia yang patut disembah di setiap zaman. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan. Yang tidak satupun tempat bisa luput dari ilmunya. Ilmunya meliputi semua tempat. Wala yushgiluhu sya'nun an sya'nin. Dan tidak ada satu urusan yang dapat menyibukkan Allah dari satu urusan yang lain. Jalla anil ashbah wal andad. Maha Mulia Allah dari makhluk yang serupa atau yang sebanding dengannya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya atau sebanding dengannya. Wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad, dan maha suci Allah dari memiliki istri dan anak. Wa naffadha hukmahu fi jami'il ibad, yang maha mampu menetapkan hukumnya untuk seluruh hamba. La tumathiluhu al-uqul bitafkir, akal-akal kita tidak akan bisa menyerupakan dia dengan sesuatu apapun. Wala tatawahamuhu al-qulub bitaswir, begitu pula hati kita tidak bisa membayangkan ada yang serupa dengan Allah, karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Lahul asma'ul husna was-sifatul 'ula, miliknya lah nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, dan Allah berfirman, Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara, miliknya lah apa yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan apabila engkau berkata dengan ucapan yang terdengar yang nampak, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui yang tersembunyi dan apa yang disembunyikan oleh seluruh makhluknya. Siapapun yang menyembunyikan, maka Allah maha mengetahuinya. Ya, Allah maha mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi. Surat Thoha ayat 5 sampai ke 7. Ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhlukin izzatan wa hukman, dan dia menguasai seluruh makhluk dengan keperkasaannya dan hukumnya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan rahmatnya serta ilmunya meliputi segala sesuatu. Sebagaimana firman-Nya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi dirinya dengan ilmu mereka. Surat Thoha ayat 110. Mausufun, dan dia bersifat bima wasafa bihi nafsah fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyihil karim, dengan sifat-sifat yang telah dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya yang agung atau melalui lisan nabinya yang mulia. Inilah jemaah sekalian ucapan Imam Ibnu Qudamah dalam mukaddimahnya. Baik, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kesimpulan di dalam penjelasan atau dalam mukaddimah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ada 12 poin. Ada 12 poin. Jadi apa yang telah kita baca tadi, kesimpulannya ada 12 poin. Poin yang pertama, penulis rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah af'alu syai' musta'inan mutabarrikan bikulli ismin min asma'illahi ta'ala. Aku melakukan sesuatu dengan meminta pertolongan dan mencari keberkahan dengan setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jemaah sekalian maknanya kalau kita memulai satu perkara dengan bismillah. Ada dua artinya. Satu, minta tolong kepada Allah. Yang kedua, minta berkah. Karena dalam nama-nama Allah pastilah mengandung keberkahan. Dan kita lakukan ini untuk ittiba kepada kitab Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah Al-Qur'an dimulai dengan basmalah secara tertulis. Tapi membacanya kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu pula surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Heraklius penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Isinya apa suratnya? Mengajak Heraklius masuk Islam. Itu tugas pemimpin berdakwah. Jadi ketika kita mulai dengan basmalah, berarti kita meneladani Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian makna Allah itu sendiri adalah al-ma'luh ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan. Allah itu maknanya yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan dan peribadahan serta kerinduan. Itu arti nama Allah. Kita menyembahnya, kita beribadah kepadanya dengan penuh cinta, pengagungan, dan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Sedangkan Ar-Rahman, maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Adapun Ar-Rahim, artinya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Jadi jemaah sekalian, di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat rahmat. Tapi apa perbedaannya? Sifat rahmat yang terkandung di dalam Ar-Rahman dan sifat rahmat yang terkandung di dalam Ar-Rahim. Perbedaannya adalah, yang terkandung di dalam Ar-Rahman itu adalah sifat dzatiyah. Sedangkan yang terkandung di dalam Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah. Dan ini sudah kita bahas ya. Gak perlu diulang lagi. Sudah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Sifat Allah terbagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah terbagi dua, ma'nawiyah dan khabariyah. Fi'liyah terbagi dua, yang dipahami sebabnya dan yang tidak dipahami sebabnya. Yang gak menulis, hafalannya kuat insyaallah. Ya. Jadi itu perbedaannya di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada Ar-Rahman, sifat rahmat di situ adalah dzatiyah, sifat yang selalu melekat dengan Allah. Sedangkan pada Ar-Rahim, sifat fi'liyah, perbuatan Allah menyayangi siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makna alhamdulillah adalah wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Memuji atau mensifatkan yang dipuji dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan. Itu arti alhamdulillah. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, kita sedang mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan. Artinya Allah sempurna, tidak memiliki kekurangan dilihat dari sisi manapun. Itulah arti alhamdulillah. Kita lakukan pujian itu disertai cinta dan pengagungan. Yang ketiga, yang dimaksud Allah terpuji oleh setiap lisan dan disembah di setiap zaman atau di setiap tempat. Artinya Allah yang berhak dan yang pantas dipuji dengan bahasa apapun. Dengan setiap lisan artinya dengan bahasa apapun. Di setiap tempat artinya di seluruh negeri. Di setiap zaman dari awal sampai akhir zaman. Hanya Allah yang pantas untuk disembah. Ini yang ketiga. Yang keempat, beliau menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah. Tidak ada satupun tempat yang lepas dari ilmu dan pengawasan Allah. Kenapa? Karena kemampuan Allah itu sempurna. Maka ilmu Allah juga sempurna. Pengawasan Allah Azza wa Jalla juga sempurna. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Sehingga dia tidak bisa dan tidak mungkin Allah ketika mengurus sesuatu tersibukkan lalu tidak bisa mengurus yang lain. Ini maksud ucapan beliau, wala yushgiluhu sya'nun an sya'nin. Dia tidak disibukkan dengan satu urusan dari urusan lain. Maksudnya Allah bisa mengurus segala urusan bersamaan, semuanya. Beda dengan kita. Kita harus fokus pada satu urusan. Kalau kita lakukan bersamaan, bisa-bisa semuanya gagal. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian yang kelima, beliau menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Karena Allah Maha Agung dan Allah Maha Besar, maka tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah atau yang bisa menjadi tandingan bagi Allah. Jalla anil asbah wal andad. Dia maha mulia dari penyerupaan-penyerupaan atau dari makhluk yang serupa dan dari yang menjadi tandingan baginya. Tidak ada. Tidak ada makhluk yang serupa dan tidak ada yang menjadi tandingan baginya. Kemudian yang keenam, dia juga suci. Tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Karena kalau memiliki istri dan memiliki anak, berarti serupa dengan makhluk. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang dimaksud dalam ucapan subhanallah, ucapan subhanallah, maha suci Allah. Apa maknanya? Kata para ulama, maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Yang pertama, mensucikan Allah dari kesyirikan. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disifatkan kepadanya. Contohnya apa? Dari ucapan orang Nasrani bahwa Allah memiliki anak. Maka Allah tegaskan di dalam surat Al-Jin ayat ketiga, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak mengambil seorang untuk dijadikan istri, tidak pula dijadikan anak. Allah suci dari itu. Karena sempurna sifat maha kaya Allah dan maha cukup Allah. Itu sempurna. Sehingga Allah tidak membutuhkan siapapun. Tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang terkandung dalam mukaddimah, penjelasan tentang sempurnanya iradah Allah, kehendak Allah, dan kekuasaannya, serta pasti ketetapannya terjadi apabila dia telah menetapkan untuk seluruh makhluk. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada kekuatan raja atau kekuatan pasukan atau banyaknya jumlah ataupun harta yang bisa mencegah Allah atau menahan Allah dari menetapkan takdirnya. Ini yang ketujuh. Sempurna kehendak Allah. Makanya ketika seorang mengatakan kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka kehendak Allah sempurna. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Kekuasaannya juga sempurna. Sehingga apa yang dia kehendaki, dia maha mampu untuk merealisasikannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegahnya. Yang kedelapan, penjelasan tentang keagungan Allah. Sehingga tidak ada satu akal pun yang bisa menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan tidak ada satu hati pun yang bisa membayangkan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah. Enggak ada. Enggak ada hati, tidak ada akal yang bisa membayangkan sifat Allah seperti ini. Wajah Allah begini, tangan Allah begitu. Tidak ada. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Kemudian yang ke-9, kekhususan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi Allah harus dikhususkan dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Artinya, tidak boleh kita sifatkan Allah menyerupai sifat makhluk. Dan tidak boleh kita namakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Contohnya, ini kesyirikan orang-orang Nasrani juga. Mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Yaitu mereka sebut Allah adalah Bapa. Ini syirik mereka dalam asma Allah. Kemudian mereka katakan Allah punya anak, syirik mereka dalam sifat Allah. Maka Allah memiliki kekhususan dalam nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Tidak sama dengan makhluk. Yang ke-10, penjelasan istiwa Allah di atas arsy. Apa yang dimaksud dengan istiwa Allah di atas arsy? Perhatikanlah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alaih. Yang dimaksud istiwa Allah di atas arsy adalah ketinggian Allah di atas segala sesuatu. Karena arsy makhluk yang posisinya paling tinggi, dia adalah atap seluruh makhluk. Maka Allah istiwa di atas arsy berarti Allah berada di atas segala sesuatu. Wal istiqrar, keberadaan Allah di atas segala sesuatu. Inilah penafsiran salaf sesuai dengan makna bahasanya. Istiwa itu adalah al-ulu wal istiqrar, dan ini penafsiran yang disepakati seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau antum mau pengin lihat kesepakatan tersebut, bacalah kitab Al-Ulu Lil Aliyil Ghaffar. Ini buku penting untuk melihat bagaimana Imam Az-Zahabi, penulis kitab ini, kitab Al-Ulu Lil Aliyil Ghaffar, beliau menukil seluruh ulama berpendapat yang sama, tidak ada perbedaan. Allah istiwa di atas arsy artinya Allah maha tinggi, berada di atas segala sesuatu. Tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan maksudnya Allah istiwa bukan berada di atas, tapi maksudnya berkuasa di atas. Tidak ada. Ini penafsiran tanpa dalil, tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak dari ucapan ulama salaf, bahkan tidak juga menurut bahasa Arab. Tidak ada seorang ulama yang ahli bahasa Arab menafsirkan makna istiwa artinya berkuasa, istaula atau istila, tidak ada. Kecuali seseorang yang bernama Al-Akhtal. Siapa dia? Orang Nasrani yang berasal dari Irak. Memang dia juga ahli bahasa Arab. Tapi hanya dia satu-satunya yang menafsirkan istawa, Allah istiwa di atas arsy, dengan istaula. Makanya Imam Luqayyim mengatakan, sungguh aneh kalau seseorang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan ulama salaf, lalu mengikuti Al-Akhtal, orang Nasrani. Jadi penafsiran, pemaknaan, istawa di atas arsy dengan istaula berkuasa, siapa yang pertama, siapa teladan mereka? Al-Akhtal namanya, orang Nasrani dari Irak. Tidak ada kaum muslimin, ulama salaf yang menafsirkan begitu. Tidak ada ahli-ahli bahasa Arab yang mengatakan begitu. Iya. Dari zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, semuanya mengatakan Allah di atas arsy. Tidak ada yang menafsirkan maksudnya berkuasa. Lalu kemudian, kalau begitu di mana Allah? Mereka cari lagi takwil lain. Kalau istawa tidak diakui Allah di atas, maka kalau begitu di mana Allah? Mereka cari takwil lain. Secara garis besarnya, mereka kemudian terbagi menjadi tiga bentuk penakwilan. Yang pertama, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Yang kedua, Allah menyatu dengan makhluk. Yang ketiga, Allah tidak di mana-mana. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di dalam, enggak di luar, enggak di kiri, enggak di kanan. Dan yang pertama, golongan yang pertama mengingkari Allah di atas arsy adalah Al-Jahmiyah. Salah satu golongan yang paling sesat, mengingkari semua sifat-sifat Allah. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan istiwa. Allah di atas arsy. Alal wajhi la'ik bihi. Perhatikan kalimat ini. Kata Syekh, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Artinya, Allah berada di atas sesuatu, tidak sama seperti kita berada di atas sesuatu. Keberadaan Allah di atas arsy adalah sesuai keagungan dan kebesarannya. Tidak seperti kita berada di atas kursi, atau kita berada di atas singgasana kita, atau di atas karpet. Kalau kita berada di atas singgasana kita, atau di atas kursi, kita yang butuh kursi atau kursi butuh kita? Kursi butuh kita. Kita yang butuh kursi tentunya. Dia gak butuh kita. Itu jangan kita samakan kepada Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan arsy. Bahkan arsy yang butuh kepada Allah. Dan jangan pula kita katakan, kalau Allah di atas arsy, berarti sambil duduk. Atau berbaring. Atau bersila. Enggak boleh. Kita katakan seperti yang Allah katakan. Jangan ditambah-tambahi. Jangan pula kita katakan, berarti Allah nempel ya di arsy. Jangan. Jangan kita tambah-tambahi. Sekarang kalau kita di atas karpet, ternyata kita kecil, karpet ini begitu luas. Tentu Allah maha besar, dan arsy itu kecil, sangat kecil, dibandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bayangkan Allah seperti itu, maka kita telah samakan Allah dengan makhluk. Iya. Makanya kata Syekh, alal wajhi la'ik bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian yang ke-11, umumu mulkihi lisamawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, baik langit dan bumi maupun yang ada di antara keduanya, maupun yang ada di bawah tanah. Kemudian yang ke-12, luasnya ilmu Allah, kekuatannya dan kekuasaannya, begitu pula hukumnya, dan bahwasanya makhluk seluruhnya tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Makhluk seluruhnya tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Artinya apa? Kita mengenal Allah dari satu sisi, tapi kita tidak mengenal Allah dari sisi yang lain. Kita hanya bisa mengenal Allah kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang tidak Allah sampaikan kepada kita tentang dirinya, kita gak mungkin tahu. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Iya. Makanya sudah kita bahas juga, nama-nama Allah. Ada nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita dalam kitabnya. Ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada salah seorang rasul atau malaikatnya. Dan ada nama-nama Allah nanti baru akan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di padang mahsyar. Jadi kita hanya bisa mengetahui apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Yang tidak Allah ajarkan enggak mungkin kita ketahui. Iya. Inilah jemaah sekalian, 12 poin pelajaran yang terkandung di dalam mukaddimah. Sekarang kita masuk bagian pertama dari isi kitab. Bagian pertama ini diberi judul At-Taslim Wal-Qabul Li Ayati Wa Ahadithis Sifat, berserah diri dan menerima ayat-ayat dan hadith-hadith yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini sifat muslim, sifat orang beriman. Terhadap seluruh ayat-ayat Allah, kita tunduk dan patuh. Kita berserah diri. Termasuk ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang sifat. Ada sebagian orang, dalam hukum-hukum amaliyah, dia berkata, sami'na wa ato'na. Tapi dalam ayat-ayat tentang sifat, sami'na, kita dengar, tapi kita takwil, tapi kita tolak, tapi kita bawa ke makna ini, makna itu. Nah ini, apa namanya, kalau tidak mengikuti manhajus salaf, seperti itu. Terjadi pertentangan di dalam caranya beragama. Mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian nanti kita akan bacakan juga, beliau ini menjelaskan, bukan beliau bikin kesimpulan sendiri, tidak. Nanti akan kita sebutkan nukilan dari Al-Imam Ahmad, begitu pula dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Iya. Kata beliau, wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajabal imanu bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Semua ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang Maha Penyayang, wajib bagi kita beriman kepadanya dan berserah diri serta menerimanya dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan. Kita baca dulu semuanya seperti tadi, kemudian kita jelaskan. Wa tarku ta'arrud lahu birraddi wa ta'wil wa tashbih wa tamthil, dan meninggalkan perbuatan kelancangan terhadapnya, yaitu dengan cara menolaknya atau menakwilkannya atau melakukan tashbih dan melakukan tamthil. Nanti akan kita jelaskan apa yang maksud dengan tashbih dan apa itu tamthil. Wa ma ashkala min dhalika wajaba ittiba'uhu wajaba itsbatuhu lafdhan wa tarku ta'arrud lima'nahu, dan apabila kita belum ketahui maknanya maka wajib menetapkan lafaznya dan jangan lancang menafsirkan sendiri maknanya. Tapi kita pelajari dari penjelasan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa naruddu ilmahu ila qailihi wa naj'alu ahdathahu ala naqilihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan bahwa yang pantas untuk menafsirkannya hanya Allah dan Rasulnya. Yang menukil kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan ini dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya, yang telah Allah puji mereka dalam kitabnya yang menjelaskan dengan penjelasan yang sangat terang, yaitu dalam firman-Nya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mereka berkata, kami beriman dengannya, yaitu dengan apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, kami beriman dengannya bahwa semuanya datang dari sisi Rabb kami. Surat Ali Imran ayat ke-7. Wa qala fi dhammi mubtagi ta'wil li mutasyabi tanzili. Kemudian Allah berfirman mencela orang-orang yang suka melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang mutasyabih. Apa celaan Allah kepada mereka, orang-orang yang suka mentakwil ini? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah. Maka mereka akan mengikuti atau mencari-cari yang masih samar, yang masih mutasyabih, yang masih syubhat, yang orang banyak belum tahu maknanya yang sebenarnya. Mereka cari ayat-ayat itu untuk menyebarkan fitnah atau menyesatkan, dan untuk menakwilkannya, yaitu menakwilkannya tidak sesuai penakwilan yang benar. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Faja'ala ibtigha'a ta'wil 'alamatun 'ala zaik. Maka Allah tetapkan dalam ayat ini, orang yang menakwilkan, termasuk menakwilkan sifat-sifat Allah tanpa dalil, tanpa ilmu, adalah tanda kesesatan. Wa qaranahu biibtigha'il fitnah fi dzam. Dan Allah sebutkan bersamaan dengan orang yang suka menyesatkan. Jadi dua yang Allah celah, yang menakwilkan dan menyesatkan. Dan Allah sebutkan bersamaan karena dua-duanya berhubungan. Yang menakwilkan tanpa ilmu, dialah yang menyesatkan. Thumma hajabahum amma amlauhu wa qata'at ma'ahum amma qasaduhu biqauli subhanah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kemudian Allah tutup pintu yang mereka buka, dan Allah putuskan segala maksud-maksud mereka dengan ucapannya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Surat Ali Imran ayat ke-7. Baik. Inilah jemaah sekalian ucapan beliau. Sekarang kita lihat penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah secara singkat insyaallah. Bahwasanya beliau menjelaskan Allah Azza wa Jalla membagi manusia menjadi dua dalam keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Allah membagi manusia menjadi dua dalam keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama, tariqatul rasikhina fil ilmi. Golongannya orang-orang yang mendalam ilmunya. Tidak lain mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Mereka beriman dengan yang muhkam, yang sudah jelas maknanya. Dan al-mutasyabih, yang belum jelas maknanya. Mereka berkata, kullun min indi rabbina. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Semuanya berasal dari Rabb kami. Semuanya kami imani. Dan mereka tidak kemudian menafsirkan atau menakwilkan tanpa adanya dalil. Sampai-sampai jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, aku telah membaca lebih dari 100 tafsir, baik tafsir yang tebal maupun yang kecil, yang tipis. Tidak aku dapati satu pun ulama salaf menakwil sifat-sifat Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama salaf menakwil sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun. Mereka membiarkan sesuai zahirnya. Tapi orang-orang yang menyimpang malah mereka tuduh itulah kesesatan. Bahkan mereka tidak ragu mengatakan itu kekafiran. Mengikuti zahir ayat-ayat tentang sifat Allah, kata mereka itu adalah kekafiran. Enggak ada satupun salaf, contoh misalkan jamaah sekalian. Tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan tangan Allah, maksudnya itu bukan tangan, tapi kekuatan. Enggak ada. Tidak ada satupun yang menafsirkan Allah di atas arsy, maksudnya bukan di atas arsy, tapi berkuasa di atas arsy. Allahnya sendiri, enggak bisa kita bilang di atas arsy. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama salaf yang menafsirkan begitu. Jadi ini kesepakatan ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena itu adalah jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya, yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Kemudian perhatikan jalan yang kedua. Golongan yang kedua dalam beriman kepada sifat-sifat Allah, yaitu tariqatuz zaigina alladzina taba'ul mutasyabi talaban lil fitnah wa saddan lin nasi an dinihim wa an tariqati salafis saleh. Jalannya orang-orang yang sesat, yang mengikuti al-mutasyabi, yang masih syubhat, yang masih belum jelas. Syekh menjelaskan di sini makna belum jelas itu adalah bagi sebagian orang belum jelas, tapi bagi para ulama itu sudah jelas. Sehingga orang-orang yang sesat ini, bagi kebanyakan orang yang belum jelas, masih bisa dibawa ke kiri dan ke kanan, masih bisa ditakwilkan. Dan kebanyakan orang tidak menyadari bahwa takwilnya itu salah. Maka itulah yang mereka lakukan. Untuk apa? Talaban lil fitnah. Untuk menyesatkan. Wasaddan lin nasi an dinihim wa an tariqati salafis saleh. Dan menghalangi manusia untuk mengikuti agama Allah dan mengikuti jalan as-salafus saleh. Fahawalu ta'wila hadzal mutasyabih. Lalu mereka berusaha menakwilkan yang mutasyabih ini. Ila ma yuriduna la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluh. Ditakwilkan sesuai keinginan mereka, bukan sesuai keinginan Allah dan Rasulnya. Jadi inilah jalan mereka. Maka jemaah sekalian, ini jalan kesesatan. Ini jalan kesesatan. Seperti yang kita contohkan tadi. Ini semuanya di zaman ini dai-dai kondang yang melakukannya. Ada lagi yang mengatakan, maksudnya Allah turun ke langit dunia, bukan Allah yang turun, tapi rahmat Allah. Tidak ada seorang salaf pun yang berkata begitu. Apa yang menjadi dalilnya? Karena secara logika katanya, kalau di Lampung sepertiga malam yang terakhir, di Papua sudah pagi. Enggak mungkin Allah yang turun. Coba jemaah sekalian. Hanya dengan logika seperti itu, berani dia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun di setiap sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia tafsirkan. Dai kondang ini yang dianggap cerdas, hafalannya kuat. Kalau dikritik dia marah dan pengikutnya juga marah-marah. Apa dia katakan? Bukan Allah yang turun, maksudnya rahmat Allah. Alasannya apa? Enggak mungkin Allah yang turun, karena sepertiga malam enggak sama di permukaan bumi ini. Di Lampung sepertiga malam, di Papua sudah pagi. Hanya dengan akal-akalan begitu. Maka kita katakan kepadanya, itu bukan jalan salaf. Itu adalah jalan orang-orang yang menyimpang, yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Yang kedua, tidak ada salaf menafsirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasannya enggak masuk akal, karena beda permukaan bumi, maka kita katakan kepadanya, apa susahnya bagi Allah untuk turun di seluruh permukaan bumi pada saat yang sama, walaupun permukaan bumi berbeda-beda. Apa susahnya bagi Allah? Seperti mudahnya ketika seluruh makhluk berkumpul di satu tempat, manusianya, jinnya, dari awal sampai akhir, kemudian masing-masing berdoa, meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda. Apa susahnya Allah mendengarkan semuanya sekaligus? Dan apa susahnya bagi Allah mengabulkan semuanya sekaligus? Susah atau mudah bagi Allah? Mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah. Sebagaimana jemaah sekalian, nanti di hari kiamat, Allah akan berbicara dengan seluruh manusia. Tidak ada penerjemah. Seluruh manusia Allah berbicara langsung, tidak ada penerjemah, dan itu bersamaan. Apa itu sulit bagi Allah? Tidak. Dan kita enggak mungkin melakukan itu. Berbicara masing-masing langsung secara pribadi dengan banyak orang. Coba. Itu yang Allah akan lakukan di hari kiamat. Maka begitu pula hari ini, tidak sulit bagi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, walaupun permukaan bumi ini beda-beda waktunya, tapi Allah turun bersamaan. Apa susahnya bagi Allah? Ya. Jadi ini bahaya kalau ikut akal-akalan, tidak mengikuti manhajus salaf. Baik. Ini jemaah sekalian, dua jalan. Kemudian subhanallah, ini ternyata penjelasan berikutnya masih sangat panjang ya. Dan penjelasannya sangat penting. Mungkin kita tunda di pertemuan yang akan datang. Ini masih ada kaidah-kaidah penting dan ternyata sangat panjang ini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebenarnya jemaah sekalian, perlu dipahami, ini pertanyaan bagus sekali. Ini sekaligus tambahan penjelasan apa yang telah kita jelaskan tadi. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melarang takwil secara mutlak. Bukan tidak boleh menakwilkan secara mutlak. Tetapi yang dilarang oleh Ahlus Sunnah adalah menakwilkan tanpa dalil. Kalau tidak ada dalil yang mengeluarkan dia dari makna zahir, enggak boleh kita keluarkan dari makna zahir. Jadi, ini kaidah penting dalam penafsiran secara umum ayat-ayat Allah dan secara khusus ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah. Maka manhajus salaf membiarkan dia secara zahir, tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh ditakwil. Kalau ada yang mengatakan mentakwil itu manhajus salaf, maka dia telah berbohong dan dia tidak benar. Kecuali kalau ada dalil, Makanya takwil itu ada dua, takwil sahih dan takwil fasid. Takwil yang benar dan takwil yang rusak. Nah, tadi sudah kita berikan contoh-contoh. Semua takwil tidak ada dalilnya. Menakwilkan istiwa dengan istila atau istawa dengan istaula. Menakwilkan Allah turun, maksudnya rahmatnya yang turun. Dan seterusnya. Ini enggak ada dalilnya sama sekali. Dan tidak ada contohnya dari salaf. Nah sekarang, contoh takwil yang sahih, yang ada dalilnya. Yaitu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'zin ibnu Adam yasubud dahar wa anad dahar. Anak Adam menyakiti aku karena dia mencaci waktu, padahal aku adalah waktu. Aku adalah waktu. Apakah kemudian ulama ahlu sunnah menamakan Allah dengan waktu atau mengatakan Allah memiliki sifat waktu? Tidak. Mereka menakwilkan maksud waktu di sini adalah pemilik waktu, penguasa waktu. Dalilnya apa? Lanjutan hadisnya. Uqallibul laila wan nahar. Akulah waktu. Aku yang membolak-balikan waktu siang dan malam. Maka lanjutan hadis memberi penakwilan bahwa maksud akulah waktu, aku penguasa waktu yang bisa membolak-balikan waktu itu. Ini contoh penafsiran dengan dalil, penakwilan dengan dalil. Jadi yang tercela itu adalah penakwilan tanpa dalil. Iya. Kemudian di sini Syekh memberikan kepada kita sebuah panduan yang mudah. Ketika kita dapatkan satu ayat yang berbicara tentang sifat dan kita belum mengerti maknanya, maka kita tetapkan lafaznya dulu. Adapun bagaimana maknanya, maka kita pelajari. Maka kita pelajari. Iya. Ini sebuah pedoman. Sebuah pedoman ketika kita mendapatkan penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang belum kita mengerti maknanya. Jangan kita lancang menafsir-nafsirkan sendiri tanpa ada dalilnya. Iya. Wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Maksudnya adalah, kita luruskan, sifat perbuatan Allah bukan tanpa sebab, tapi kita ketahui sebabnya dan kita enggak ketahui sebabnya. Yang kita ketahui sebabnya contohnya apa? Allah menyayangi. Kenapa dia disayang? Karena dia bertakwa kepada Allah. Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Nah ini sifat perbuatan Allah yang kita ketahui sebabnya. Kemudian yang kedua, sifat perbuatan Allah yang kita tidak ketahui apa sebabnya. Contohnya apa? Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Allah istiwa di atas arsy. Kita enggak tahu pasti apa sebabnya Allah melakukan itu. Iya. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Ada pertanyaan lain, silakan. Sedikit tambahan jemaah sekalian tentang firman Allah, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Nah, di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa kita tidak mungkin mengetahui kaifiyah sifat Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan takyif. Apa itu takyif? Menggambarkan bentuk sifat Allah. Ini harus kita hindari. Karena kita enggak akan mengetahui bentuk sifat Allah. Yang tahu itu hanya Allah. Dan Allah tidak mengabarkannya kepada kita. Contohnya, Allah memiliki wajah, tapi seperti apa bentuk wajah Allah, kita tidak tahu. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita. Allah istiwa di atas arsy, tapi bagaimana Allah beristiwa, kita tidak tahu. Tidak boleh kita gambarkan dalam benak kita. Bahkan sekedar bertanya pun enggak boleh. Enggak boleh kita bertanya, bagaimana sih caranya Allah istiwa? Ini pertanyaan, kata Imam Malik, adalah pertanyaan bid'ah. Ini yang dimaksud, wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Yaitu bagaimana bentuknya sifat Allah itu, kaifiyahnya. Bukan maknanya. Bukan maknanya. Adapun maknanya, kita bisa mengetahui. Makanya di sini juga termasuk kesalahan. Kesalahan mereka, ini dai kondang itu tadi lagi. Dia mengatakan, ulama salaf itu ada dua metode yang mereka tempuh. Ta'wil dan tafwid. Ta'wil sudah kita bahas tadi. Itu bukan metode salaf. Itu metode fi kulubihim zaik. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit. Yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Nah, kata beliau juga, di samping ta'wil, sebagian salaf melakukan tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah masa bodoh, enggak mau tahu artinya. Allah istiwa di atas arsy. Iya, saya percaya Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa maksudnya istiwa? Saya serahkan kepada Allah. Allah punya tangan. Saya percaya Allah punya tangan. Tapi apa artinya tangan? Saya serahkan kepada Allah. Saya enggak mau tahu dengan artinya. Jadi dia enggak mempercayai bahwa itu tangan secara hakiki. Dia juga enggak mentakwil. Dia enggak bilang, oh maksudnya itu kekuatan, bukan tangan. Tapi dia katakan, saya enggak tahu artinya dan saya enggak mau tahu, saya serahkan kepada Allah. Tafwid namanya. Nah jemaah sekalian, ini bukan metode salaf. Bahkan kata Syekhul Islam, ini termasuk min syarri aqwali ahlil bid'ah. Termasuk seburuk-buruknya ucapan ahlul bid'ah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini seakan-akan mengatakan Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya, tapi Allah tidak sanggup mengajarkan kepada kita apa maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifatnya, tapi ternyata beliau tidak sanggup menjelaskan kepada kita apa artinya. Jadi enggak mau tahu apa artinya. Nah, jemaah sekalian, yang benar adalah bukan tafwidul makna. Bukan kita masa bodoh enggak mau tahu artinya, enggak bisa mengetahui artinya. Kita serahkan kepada Allah. Tafwid itu artinya menyerahkan. Tafwidul makna menyerahkan kepada Allah artinya, dia enggak mau tahu. Manhaj ahlu sunnah adalah tafwidul kaifiyah. Menyerahkan kepada Allah bagaimana bentuk sifat Allah itu. Itu yang kita serahkan kepada Allah. Tangan, ya artinya tangan. Artinya tangan secara hakiki. Bukan kaki, bukan muka. Tangan itu namanya. Artinya ya tangan. Tapi bagaimana bentuknya tangan Allah, inilah yang kita lakukan tafwid. Kita serahkan kepada Allah, kita enggak tahu bentuknya. Cukup bagi kita mengatakan, tangan Allah pastilah sesuai keagungan dan kebesarannya. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini yang dimaksud, wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Yaitu, bagaimana tangan Allah sebenarnya bentuknya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Iya. Ini atas pendapat kalau apa namanya ayat ini diwakaf di sini. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Menunggu keterangan dari ayat yang lain atau dari sunnah. Oh iya, dalam menafsirkan ada Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan dalam penafsiran. Jadi enggak sembarangan. Pertama Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian hadis ditafsirkan dengan hadis. Kemudian ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Jadi, gak bisa kita sembarangan menafsirkan. Apalagi terkait dengan sifat-sifat Allah. Ayat-ayat secara umum, kita gak boleh sembarangan menafsirkan. Apalagi terkait dengan sifat-sifat Allah. Nah, jemaah sekalian, kita kembali tadi sedikit. Tentang orang yang bertanya kepada Imam Malik. Kaifal istiwa? Bagaimana sih caranya Allah istiwa? Kaif? Bagaimana bentuknya? Pertanyaan dengan kata kaif. Artinya pingin tahu kaifiyah. Bentuknya seperti apa? Kaifal istiwa? Bagaimana bentuknya Allah istiwa? Maka perhatikan jawaban Imam Malik. Jawaban beliau ini adalah kaidah untuk semua sifat Allah. Beliau berikan empat kalimat. Yang pertama, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu diketahui. Apa yang diketahui? Artinya. Secara zahir dipahami istiwa itu adalah al-ulu wal-istikrar. Sekali lagi jemaah sekalian, bacalah kitab al-ulu lil-aliyil ghaffar karya Imam Az-Zahabi. Penafsiran ulama salaf sesuai dengan makna bahasanya. Istiwa itu adalah al-ulu wal-istikrar. Tinggi dan berada di ketinggian itu. Itu arti al-istiwa. Jadi, bukan sesuatu yang kita gak mungkin tahu artinya. Kita bisa tahu artinya. Kemudian kata beliau, wal kaifu majhulun. Tapi bagaimana cara Allah istiwa, itulah yang majhul, yang kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Karena Allah tidak memberitahukannya. Nah, jemaah sekalian, jadikan ini kaidah untuk sifat-sifat yang lain. Allah memiliki tangan, kita tahu artinya tangan. Siapa yang enggak tahu artinya tangan? Tetapi al-kaifu majhulun. Bagaimana tangan Allah, kita enggak tahu. Bentuknya bagaimana, kita enggak tahu. Kemudian yang ketiga, wal-imanu bihi wajibun. mengimaninya adalah wajib. Enggak boleh kita tolak. Harus kita imani. Dan tentulah tangan Allah sesuai keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan tangan kita. Tidak sama dengan tangan kita. Kemudian yang keempat, kata beliau, wasu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakan bagaimana bentuk sifat Allah adalah bid'ah. Iya. Inilah empat kaidah untuk beriman terhadap sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Insyaallah masih ada beberapa kaidah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Enggak ada pertanyaan lagi? Silakan, Akhi. Sebenarnya sama artinya. Artinya sama. Makanya Imam Tabari rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, beliau mengatakan ta'wil hadhil ayah, ta'wil ayat ini. Maksudnya apa? Tafsir. Iya. Namun juga ada perincian-perincian yang membedakan. Tapi kalau ulama ahli tafsir menyebut ta'wil, artinya tafsir, sama. Cuman jamaah sekalian, ini jangan kita tertipu. Orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah ini, mereka sebut ta'wil. Dan mereka senang disebut ahli ta'wil. Artinya ahli tafsir. Sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan ta'wil, tetapi tahrif. Itu yang lebih tepat. Jadi, ini sebenarnya yang lebih tepat dinamakan kepada mereka. Bukan ta'wil yang mereka lakukan. Karena ta'wil itu sebenarnya bagus. Makna dasarnya bagus. Tafsir juga bagus. Kan itu berarti ingin menjelaskan makna Al-Quran yang sebenarnya. Itu hakikat ta'wil dan tafsir. Tapi karena mereka gunakan ta'wil, maka ulama jadinya membagi dua. Ta'wil sahih, ta'wil fasid. Walaupun sebenarnya mereka enggak pantas disebut ta'wil, tidak pula pantas disebut tafsir, melainkan tahrif, penyelewengan. Tapi yang mereka lakukan adalah tahrif, penyelewengan. Dan ini adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka melakukan tahrif terhadap ucapan-ucapan Allah dari makna-maknanya yang sebenarnya. Jadi mereka keluarkan apa namanya? Nama makna ayat-ayat Allah dari yang sebenarnya. Jadi itu kebiasaannya orang-orang Yahudi. Baik. Insyaallah masih akan kita bahas lagi tentang ta'wil ini pada pertemuan yang akan datang lebih detail. Silakan, Akhi. Baik. Yang pertama, kenapa? Apa sebabnya tersesat dalam tauhidul asma wa sifat? Sebab utamanya karena tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Tidak merujuk kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan tidak pula kepada imam yang empat. Contohnya dalam mengimani Allah di atas arsy, imam yang empat ini sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Tapi mereka juga sering mengklaim pengikut Imam Syafi'i. Faktanya, mereka tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i. Dan imam yang empat ini, jemaah sekalian, sungguh menakjubkan. Dalam masalah fikih banyak sekali perbedaan mereka. Tapi dalam masalah akidah secara umum, mereka tidak berbeda pendapat. Ini menakjubkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada yang kita boleh berbeda pendapat, ada yang kita enggak boleh berbeda pendapat. Yang berbeda disebut sesat. Sehingga dalam masalah akidah, umumnya empat imam ini enggak ada perbedaan pendapat. Ada buku bagus, tipis, Itiqadu A'immatil Arba'ah, keyakinan atau akidah empat imam mazhab, disusun oleh Dr. Muhammad Al-Khamis. Antum cari ini, buku tipis, buktikan di situ. Empat imam ini secara umum enggak berbeda pendapat, termasuk dalam keimanan Allah di atas arsy. Imam Syafi'i berkata, wa anna Allah 'ala arsyhi fi sama'ihi. Bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Iya. Allah di atas arsy-Nya, di atas langit-Nya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi mereka cuma mengklaim saja pengikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ternyata akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari lebih mereka ikuti daripada akidah Imam Syafi'i. Jadi ini sebab kesesatan. Berpaling daripada akidah ulama ahlu sunnah menuju kepada akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini sebab kesesatan. Ditambah lagi, itu yang mereka anggap lebih masuk akal. Contohnya itu tadi. Enggak percaya kalau yang turun seperti ucapan Nabi SAW, Allah yang turun. Enggak percaya. Ditakwilkan. Maksudnya rahmat Allah yang turun. Kenapa? Itu yang lebih sesuai akal. Buktinya secara akal, kata mereka itu tadi, enggak mungkinlah Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kan beda waktunya antara satu permukaan bumi dan yang lainnya. Jadi ini dua sebab atau tiga sebab. Pertama, berpaling dari pemahaman salaf. Yang kedua, merujuk kepada yang bukan salaf. Yang ketiga, lebih mengikuti akalnya. Baik. Adapun ayat yang antum tanyakan, insyaallah kita merujuk kepada tafsirnya terlebih dahulu. Mungkin kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.